بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian dari mempelajari tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita sebutkan adalah terkait beberapa tahapan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan Bani Adam, di mana mereka secara global memiliki 6 tahapan, ya, memiliki 6 tahapan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling tinggi, mereka berusaha menjadikan Bani Adam itu musyrik atau kafir. Kalau tidak bisa, berusaha dijadikan menjadi ahlul bid'ah. Kalau tidak bisa, berusaha dijadikan orang yang selalu berbuat dosa-dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak bisa dijadikan hamba itu selalu berbuat dosa-dosa kecil, sehingga akan terus dosa-dosa kecil bertumpuk menjadi besar. Ya. Kalau tidak bisa, berusaha dijadikan seorang hamba yang bermudah-mudahan dalam perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak ada dosa, tidak ada pahala. Akan tetapi karena terlalu sering melakukan perkara yang mubah, perkara yang hukum asalnya boleh, akhirnya dia melupakan amalan yang ada pahalanya. Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan yang ada pahalanya. Kemudian tahapan yang berikutnya, kalau seorang hamba itu senantiasa menjaga waktunya dengan baik, ya, tidak ingin menyia-nyiakan waktunya, maka tahapan yang paling terakhir adalah hamba itu akan dijadikan sibuk dengan amalan-amalan yang kurang afdol, padahal di sana ada amalan yang lebih afdol, sehingga terluput baginya pahala yang lebih besar. Ya, dia mengutamakan pahala yang lebih kecil, yang dengan itu akan terluput baginya pahala yang lebih besar, pahala yang lebih afdol, yang apabila ini terus menerus akan menjadikannya meninggalkan amalan-amalan yang wajib, ya, meninggalkan amalan-amalan yang harus dia kerjakan. Naam, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan dari Surat An-Nas, dari pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah berkaitan dengan keutamaan mengamalkan zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjaga kita dari waswas asyaitan adalah berusaha menjaga wirid-wirid atau zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ketika menafsirkan surat Al-Falaq, fa idza qala qa'ilun ma huwa at-tariqu lit-takhallusi min hadhihi ash-shurur ats-tsalatsah, apabila ada yang bertanya bagaimana cara seseorang itu melepaskan diri atau menyelamatkan diri dari tiga kejelekan, kejelekan tukang sihir, kejelekan orang yang hasad, kejelekan malam, ya termasuk kejelekan syaitan. Kata beliau, qulna at-tariqu lit-takhallusi, cara untuk seorang selamat dari kejelekan yang disebutkan tadi, an yu'alliqal insanu qalbahu bi rabbih wa yufawwidu amrahu ilayhi wa yuhaqqiqu tawakkula 'ala Allah. Hendaklah seorang itu menggantungkan atau menyandarkan hatinya kepada Allah, ya. Menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan itulah wujud seorang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah, hatinya semata-mata berharap keselamatan dari Allah. Ketika dia takut dari sesuatu, takut dari syaitan, takut dari tukang sihir, ya. Maka hatinya berusaha melawan. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia hanya berharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'milu al-awrad asy-syar'iyyah allati biha yuhassinu nafsahu wa yahfaduha min syarri haula. Tadi yang pertama, hatinya berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, dia berusaha mengamalkan wirid-wirid syar'i. Berusaha mengamalkan zikir-zikir syar'i. Zikir pagi dan petang, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk rumah, keluar rumah, dan yang lainnya. Yang zikir-zikir itu akan menjaga dirinya, ya, akan menjaga dirinya dari kejelekan. Wa ma kasura fil nasi fil awani fil awinatil akhir min as-saharati wal husadi wa ma asbaha dhalik. Kata beliau, dan apa yang terjadi pada waktu-waktu terakhir ini, ya, banyaknya tukang sihir, banyaknya orang-orang yang hasad, ya, banyaknya orang-orang yang tertimpa sihir, wa ma asbaha dhalik, dan yang semisalnya, illa min ajli ghaflatihim 'anillah, sebab utamanya karena mereka lalai dari berzikir kepada Allah, ya. Wa dha'fi tawakkulihim 'ala Allah, dan lemahnya tawakal mereka kepada Allah. Wa qillatu isti'malihim lil awrad asy-syar'iyyah allati biha yatahassanun. Ya. Dan jarangnya mereka mengamalkan wirid-wirid syar'i. Nah, ini sebab utama seorang terkena sihir, terkena kejelekan orang yang hasad, terkena kejelekan syaitan. Jarangnya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa nahnu na'lamu anna al-awrad asy-syar'iyyah hisnun mani'. Kata beliau, sungguh kita mengetahui bahwa wirid-wirid syar'i itu benar-benar benteng yang sangat kokoh. Zikir syar'i itu benar-benar benteng yang sangat kokoh. Oleh karena itu, kitab, ya, yang mengumpulkan zikir-zikir dalam keseharian kita, para ulama sebagian menulis judulnya apa? Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim, yaitu ad-du'a, berzikir kepada Allah. Asyaddu min saddi Ya'juj wa Ma'juj. Kata beliau, zikir syar'i itu lebih kokoh, lebih kuat dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lakin ma'al asafi anna katsiran minan nasi la ya'rifu an hadhihi al-awrad syai'a. Akan tetapi sungguh disayangkan, kebanyakan manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah, Kebanyakan mereka itu tidak menghafal, tidak mengetahui apa zikirnya, apa doanya. Nah, ini yang menjadi nasihat bagi kita. Hafalkan zikir-zikir, hafalkan doa-doa, ya. Ini kata beliau, sungguh sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin tidak hafal, ya, tentang doa-doa tersebut. Wa man 'arafa faqad yaghfulu katsira. Dan yang hafal dan yang sudah tahu doanya juga banyak yang lalai. Jadi yang pertama, banyak yang tidak hafal. Yang kedua, walaupun hafal, banyak yang lupa, lalai, tidak membacanya. Wa man qara'aha faqalbuhu ghairu hadir. Dan barang siapa yang membacanya, juga banyak yang membaca, hatinya kosong. Hatinya tidak hadir, ya. Maksudnya apa? Sekedar di lisan tapi hatinya tidak menghayati, ya. Wa kullu hadza naqsun, kata beliau, semua ini adalah kekurangan, ya. Bagaimana bisa seorang mendapatkan penjagaan dari Allah kalau tidak hafal? Kalaupun hafal, harus dibaca dengan hati yang khusyuk, benar-benar hatinya yakin akan lindungan dari Allah. Walau anna an-nasa istamalu al-awrad alama ja'at bihi syariah la salimu min syururin katsirah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kata beliau, kalau seandainya kaum muslimin itu mengamalkan doa-doa, zikir-zikir syar'i, maka pasti mereka akan selamat dari kejelekan yang banyak, ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha yadhkurkum, ya. Fadhkuruni adhkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Niscaya aku akan ingat kalian. Kalau Allah ingat kepada kita, Allah menjaga kita, melindungi kita. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga berkaitan dengan surat An-Nas, terkhusus surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ada beberapa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membacanya, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafasa fi kaffihi wa masaha biha wajhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah beliau sebelum tidur, ya. Sebelum tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, ya, mengumpulkan kedua telapak tangannya. Lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah dibaca, beliau sedikit meludah, sedikit, tidak banyak, sedikit, ya, meludah atau apa, ya, bukan meludah, sedikit mengeluarkan percikan ludah ke tangannya tersebut, ke telapak tangan. Lalu beliau mengusapkan dari wajah turun ke bawah, ya. Beliau lakukan sebanyak 3 kali, kemudian baca kembali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meludah sedikit, lalu diusapkan ke seluruh badan sampai 3 kali. Ini menunjukkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam sebelum tidur, dan juga faedahnya sangat jelas, merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini tempat yang pertama. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga tempat yang lainnya, setelah salat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awidhati dubura kulli shalah. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca mu'awidhat. Mu'awidhat itu surat Al-Ikhlas. Tempat yang lainnya disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, adalah ketika merasa sakit, ya, termasuk meruqyah diri sendiri. Ketika seorang merasakan sakit, ya, dalam anggota tubuhnya, misalkan, ataukah dia merasa tidak enak badan, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan ketika beliau merasakan sakit menjelang kematian, ya, beliau sakit, maka beliau biasa meruqyah dirinya dengan demikian. Beliau membaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas seperti sebelum tidur. Seperti sebelum tidur beliau baca dengan mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu beliau mengeluarkan sedikit ludah dan mengusapkan ke badan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidat wa yanfusu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasakan sakit menjelang kematian, ya, beliau membaca al-mu'awwidat, ya, tiga surat tadi, dan meludah kecil ke tangannya, kemudian mengusapkan ke badannya. Falamma ishtadda waja'uhu, kata Aisyah, ketika beliau semakin sakit, ya, tidak mampu lagi mengangkat kedua tangan, kuntu aqra'u alaihi, kata Aisyah, akulah yang membacakan untuk beliau. Jadi Aisyah mengambil kedua tangan Nabi dan membacakan tiga surat tadi. Wa amsahu biyadihi, lalu aku mengusapkan kedua tangan beliau ke tubuhnya. Raja'a barakatiha, dalam rangka mengharapkan keberkahan dari tiga surat tadi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Juga termasuk tempat dianjurkan seorang itu membaca tiga surat tersebut adalah ketika pagi dan sore hari. Termasuk zikir pagi dan sore hari adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Khubayb, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, Iqra kul huwallahu ahad wal muawwidataini, bacalah kul huwallahu ahad dan al muawwidatain, yakni al falaq dan an-nas, hina tumsi wa hina tusbih, ketika sore hari dan ketika pagi hari. Jadi zikir sore dan pagi. Thalatha marrat, sebanyak tiga kali. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Takfika min kulli syai. Itu akan melindungimu dari segala kejelekan, ya. Akan melindungi dari segala kejelekan. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa keadaan atau tempat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kita telah selesai mempelajari dari tafsir surat-surat pendek dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sebagai tambahan faedah berkaitan dengan ilmu tafsir, kata Imam Ahmad rahimahullah, "Thalathun la asla laha." Atau "Thalathatu kutubin la asla laha." Kata Imam Ahmad rahimahullah, ada tiga kitab la asla laha, yakni tidak ada sanadnya yang sahih. Yani kebanyakannya tidak ada sanad yang sahih. Al-Maghazi, yang pertama kitab-kitab tentang peperangan. Wal-Malahim, tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Wat-Tafsir, yang ketiga tentang tafsir. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Yani perlu berhati-hati dari tiga kitab tersebut. Maksud beliau, kata para ulama, kebanyakannya tidak ada sanadnya, atau sanadnya dhaif, sanadnya lemah. berkaitan dengan perang, berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman, berkaitan dengan tafsir. Ya. Sebagai contoh, barakallahu fikum, ini juga sebagai tambih. Tambih dari para penceramah yang suka bercerita, berkisah, namun tanpa riwayat yang jelas. Tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kata Allah, di antara mereka ada yang berjanji. Apa janjinya? La in atana min fadlihi, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan kepadaku limpahan rezeki, keutamaan, lanasaddaqan, pasti aku akan bersedekah, kami akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Namun ketika Allah Ta'ala berikan kepadanya rezeki, dia berpaling, dia sombong, ia tidak mau bersedekah. Banyak yang menyebutkan, ya, para khatib, para penceramah, bahwa ayat ini berkaitan dengan sahabat Sa'labah bin Hatib, di mana Sa'labah ini kisahnya yang mereka sebutkan meminta kepada Nabi agar Allah Ta'ala berikan kekayaan kepadanya. Pertama Nabi menolak, tidak perlu engkau meminta demikian. Singkat cerita, akhirnya Nabi berdoa agar Sa'labah menjadi orang yang kaya. Akhirnya dia memiliki kambing yang sangat banyak. Bahkan sampai-sampai tidak cukup di kota Madinah, dia pindah ke luar kota Madinah. Memelihara kambing, akhirnya kambingnya berkembang sangat banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk mengambil zakatnya. Ketika sampai utusan itu, Sa'labah tidak ingin mengeluarkan zakatnya. Ya. Tidak mau dia mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Dengan alasan ini pemaksaan, ini pajak, ini jizyah. Ya. Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya singkat cerita, Sa'labah ini mendapatkan musibah, ya, menjadi miskin kembali, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima zakatnya. Pada Khalifah Abu Bakar juga Abu Bakar tidak mau menerima. Pada masa Umar juga Umar tidak mau menerima. Pada masa Utsman, akhirnya beliau meninggal pada masa Utsman. Kisah yang menjelekkan sahabat Sa'labah bin Hatib. Kisah ini disebutkan oleh para ulama, sanadnya sangat lemah. Sanadnya sangat lemah. Yang menyebutkan demikian adalah Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hazm. Ya. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, Sa'labah Badri Ansari. Sa'labah ini seorang yang ikut perang Badar, ya. Seorang Ansari, mimman syahidallahu wa rasuluhu bil iman. Termasuk yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kaum mukminin. Fama ruya anhu ghairu sahih. Apa yang diriwayatkan tentangnya itu tidak benar. Jadi riwayat yang menyebutkan tentang Sa'labah, sahabat Sa'labah ini tidak benar, ya. Menjelekkan sahabat Nabi SAW, sehingga perlu berhati-hati berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Naam. Dan juga ini tanbih kepada para Al-Qussas, Al-Wu'ad, ya, para penceramah yang tidak memperhatikan riwayat-riwayat ketika menjelaskan tafsir. Tayyib, mimbab asyai bisyai yudkar, ya, juga yang semisal dengan ini adalah yang mirip berkaitan dengan hal ini, kisah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ada sebuah kisah yang menyebutkan tentang Bilal bin Rabah. Ketika beliau di kota Syam, jadi ketika sepeninggal Nabi SAW, sahabat Bilal ini pindah ke kota Syam. Ya. Singkatnya, ketika di kota Syam, sahabat Bilal bermimpi. Ya. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah menegur. Ya. Wahai Bilal, kekerasan apa ini? Apakah hatimu sudah keras? Ama ana laka an tazurani? Belumkah tiba waktumu untuk berziarah kepadaku? Ini Nabi mendatangi Bilal dalam mimpi. Maka Bilal terbangun sedih. Akhirnya beliau esok harinya naik kendaraannya berangkat. Berangkat ke kota Madinah dari Syam, Syria ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di sana akhirnya Bilal menempelkan wajahnya, menangis menempelkan wajahnya di kuburan Nabi, ya. Kisah ini kisah yang dhaif, kisah yang lemah, ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umdatu ahli syirik. Kisah ini menjadi patokan, pegangan ahli syirik. Bolehnya mengunjungi atau melakukan safar dalam rangka mengunjungi kuburan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan melakukan syaddur rihal, perjalanan khusus, kecuali ke tiga masjid. Tidak boleh mengunjungi masjid secara khusus kecuali Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Taib. Selain itu tidak boleh seorang itu sengaja safar untuk mengunjungi, menziarahi kuburan. Ya. Sengaja ke masjid tertentu misalkan, hatta untuk iktikaf, sengaja ke masjid tertentu untuk iktikaf misalkan, tidak boleh. Ya. Beda halnya kalau dia tujuannya untuk berkunjung ke keluarga, kemudian sekalian iktikaf di masjid tersebut. Atau tujuannya untuk talabul ilmi, untuk belajar, sekalian iktikaf di masjid tersebut. Ini beda. Tapi yang dilarang adalah ziarah khusus. Tidak boleh ziarah khusus kecuali ke tiga masjid. Ke kuburan tidak boleh. Nah, riwayat ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Dilemahkan oleh para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tidak mungkin sahabat Bilal ziarah kubur. Jelas larangannya. Tidak mungkin dia seperti sujud di kuburan. Jelas larangannya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui hukumnya. Ditambah lagi ada yang menyebutkan bahwa ini riwayat yang aneh. Bagaimana mungkin Bilal langsung masuk? Padahal kuburan Nabi itu di kamar Aisyah. Tidak ada yang boleh masuk saat itu kecuali dengan izin Aisyah radhiyallahu anha. Pada zaman Umar bin Khattab, kuburan Nabi masih di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini tanbih dari kisah-kisah yang tidak benar yang seharusnya kita berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, terlebih harus melihat kepada kesahihan riwayat. Jangan sampai kita melecehkan atau merendahkan kedudukan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, selesai dari pembahasan tentang tafsir, insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, yar'akumullah.